tako imatin. Tuzadu ta'u. Idza kanat litaknis kaqaimatin walil mudarati nahwu anta taf'alu aw ma'assini fil istif'ali wa furu'i yang terakhir sebelum terakhir ketiga tuzadu ta'u idha kanat litaknisi kaqaimatin walil mudara'ati nahu anta taf'alu au ma'asini fil istif'ali wa furu'i nahwu istikhrajin wa mustakhrajin wa istakhrij nahwu istikhrajin wa mustakhrajin wa istakhrij aw mutawaati fa'ala nahu allamtuhu fata'allama au mutawaati fa'ala nahu allamtuhu fata'allama au fa'lala kata dakhraja ditambahkan tak jika tujuannya untuk mu'anas contoh ko imatun ya. Atau tujuannya untuk ciri khas fi'il mudhari itu mudhara contoh anta taf'alu atau ditambahkan bersama dengan sin pada wazan istif'al dan cabang-cabangnya istikhraj, mustahraj, istakhrij atau ditambahkan untuk mutawa'ah fa'ala akibat dari perbuatan fi'il yang berwazan fa'ala contoh alam tuhu fata'allama atau akibat perbuatan yang berwazan fa'lala contohnya dahraja menjadi tadahraja tambahkan tak disitu taknya zaidah semua. Al-mas'alah tu as-thaniyah ta'asra. Masalah yang ke 12. Tuzadu al-ha'u fil waqfi. Nahwu lima lam taroh kaifah

tidak termasuk asal kalimah, tidak termasuk zaidah, maka huruf zaidah tadi itu yang 10 tadi kalau muncul dalam satu kalimah dihukumnya apa ini? Sebagai huruf asli. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat illam mitabayyan hujjatun kahadilan. Naam.